Oke, separuh nafas dulu. Anak gue itu Resa Lawang Sewu bersama Romansa. Yes. Rinda. Rinda Karlova. Teman-teman, kesepakatan kita tadi, Pak Moko sudah memberikan pesan. Kesepakatannya sekali kejadian berantem berarti selesai sampai di situ pula.